pada ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berilah kami petunjuk, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Disebutkan dalam tafsir yang kita ambil, tafsir Muyassar, tafsir dari tafsir Muyassar barakakum, yang ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia saat ini dan telah mendapatkan rekomendasi dari mufti kerajaan Saudi Arabia dan juga barakakum para ulama kibar yang lainnya. Dalam tafsir disebutkan, dullana wa arsyidana wa waffiqna ila tariqil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami dan bimbinglah kami dan berilah kami taufik kepada jalan yang lurus. Pada lafaz ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita ayat yang ke-6 ini adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim itu mengandung doa, mengandung permohonan supaya Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita, membimbing kita, mengarahkan kita, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita ke jalan yang lurus. Ini juga menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya mencari hidayah, mencari taufik ke jalan yang lurus hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya zat yang mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena hidayah itu semata-mata ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencari hidayah kepada selain Allah. Carilah hidayah, mohonlah hidayah, bimbingan, taufik kepada jalan yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat ke-56. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu wahai Nabi tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ketika itu Nabi sangat menginginkan hidayah kepada pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib, bernama Abu Thalib barakallahu fikum. Yang mana Abu Thalib ini merupakan paman yang paling sayang kepada beliau, merupakan di antara paman-paman Nabi yang paling bersemangat untuk menolong agama Islam. Namun ternyata tidak mau memeluk agama Islam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam sangat menyayangkan, berharap supaya pamannya ini mendapatkan hidayah. Namun ternyata barakallahu fikum, keinginan yang sangat dari Nabi tidak mampu memberikan hidayah. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Dialah yang paling tahu siapa orang yang mau menerima petunjuk, yang mau di atas petunjuk. Pada surat Al-Qasas ayat ke-56 ini menunjukkan yang mampu memberikan hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakakum mencari hidayah kepada Allah, mencari kebenaran kepada Allah, mencari jalan yang lurus hanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan pada setiap sholat, pada setiap rakaat di situ ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Barakakum. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Al-Baqarah 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Ini menunjukkan jangan mencari hidayah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa. Karena siratal mustaqim merupakan harga mati. Barakakum. Mati di atas Islam merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar bagi orang yang mau menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan dalam tafsir, wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqaka wa huwal Islam. Alladhi huwa tariqul wadihu al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Dan berilah kami kekokohan di atas jalan yang lurus ya Allah, sampai kami berjumpa denganmu, sampai kami meninggal, yakni di atas Islam, yang mana Islam tersebut merupakan jalan yang amat terang yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Barakakum. Islam adalah satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Ali Imran ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Allah tidak peduli dia kaya, suka menolong, atau dia tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik pada orang, tapi agamanya bukan Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia akan menjadi orang yang merugi apabila mati dalam keadaan tidak di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dari dia. Walaupun dia mengakui Nabi Musa sebagai nabinya, Nabi Isa sebagai nabinya, namun tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang merugi, kekal di neraka. Kebaikannya akan terlebur, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya lagi. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karenanya wajib bagi kita memohon keteguhan di atas Islam dan di atas sunnah, yakni bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana ini merupakan kewajiban. Kita semua diwajibkan untuk memeluk agama Islam dan diwajibkan untuk mati di atas agama Islam. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat ke-102. Ali Imran ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati. Wala tamutunna. Di sini ada fi'il amr. Kemudian bersambung dengan nun taukid, menunjukkan penegasan. Jangan kalian mati. Memang semua akan mati. Maksudnya, kalau kalian mati, jangan sampai di atas selain agama Islam. Matilah kalian dengan memeluk agama Islam. Itu maknanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bukan Islam KTP-nya, tapi Islam secara ilmu dan amal. Ikhlas dalam beribadah, amalan-amalannya sesuai dengan bimbingan Nabi. Bagaimana cara Nabi beribadah, bagaimana cara Nabi berkeyakinan, tidak mengandung kesyirikan padanya, kekufuran padanya, kebid'ahan padanya, tidak. Namun sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang teguh kokoh meninggal di atas agama Islam barakallahu, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung dan akan dianggap sebagai orang yang berada di atas shiratal mustaqim. Mereka akan digolongkan dengan orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang melimpah dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada dan orang-orang soleh, dan insyaallah akan datang penyebutannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan wajib bagi kita untuk senantiasa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah surat Al-Hijr ayat ke-99. Surat Al-Hijr ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu dengan ikhlas dan di atas bimbingan Nabi, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin yakni kematian menemuimu. Disebut al-yaqin, kematian disebut al-yaqin dikarenakan semua orang meyakini bahwasanya kematian pasti datang. Tidak ada yang ragu. Orang yang berakal akan meyakini yang namanya kematian itu akan datang kepada setiap orang. Maka disebut al-yaqin. Oleh karenanya di sini disebut dengan fi'il amr. Wa'bud. Dan beribadahlah kepada Rabbmu. Berislamlah. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai al-yaqin, kematian datang menjemputmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siratal mustaqim adalah Islam, yang mana Islam merupakan jalan yang amat nyata, jelas. Malamnya seperti siangnya. Wala yazighu anha illa halik. Kata Nabi, dan tidak ada yang menyimpang dari Islam melainkan akan binasa. Baik penyimpangannya karena ajaran-ajaran kekufuran, kesyirikan, atau karena kebid'ahannya yang menyimpang dari sunnah Nabi, melainkan akan binasa, cepat atau lambat. Islam yang merupakan shiratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah agama satu-satunya yang bisa menghantarkan ila ridwanillah wa ila jannatihi, kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiyaihi Muhammadin atau Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siratal mustaqim, yakni Islam, merupakan jalan yang telah ditunjukkan oleh penutup para nabi dan para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jalan siratal mustaqim, ya jalannya nabi, nabi kita sallallahu alaihi wa sallam. Beliau telah menunjukkan dari awal sampai akhir mana saja yang baik, mana saja yang jelek. Mana saja yang baik supaya diikuti, mana saja yang jelek supaya dihindari. Telah disampaikan oleh beliau. Barakallahu'alaikum. Sampai-sampai pada perkara yang amat remeh. Perkara yang dilarang ketika masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Perkara yang dianjurkan bagaimana adab-adabnya ketika masuk dalam kamar mandi atau WC. Di situ disebutkan barakallahu fikum. Semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan semua kejelekan telah disampaikan oleh Nabi kita supaya kita menghindarinya. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaihi. Maka tidak ada jalan menuju kebahagiaan, tidak ada jalan bagi seorang hamba menuju kebahagiaan melainkan dengan cara istiqomah di atas agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya, berpesan dalam surat Ali Imran ayat ke-102 yang tadi kita sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan berada di atas Islam. Jangan kalian mati melainkan tetap istiqomah sampai barakafikum ajal menjemputmu, tetap di atas Islam. Mengapa demikian? Karena Islam merupakan jalan satu-satunya menuju kebahagiaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dia kaya, miskin, petinggi atau rakyat biasa, laki-laki atau perempuan, sakit-sakitan atau sehat. Allah tidak melihat itu semuanya. Allah hanya melihat hatinya. Hatinya di atas Islam atau tidak. Kalau hatinya baik, dia akan menerima Islam. Kalau hatinya tidak baik, dia tidak akan menerima Islam. Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju kebahagiaan untuk seorang hamba melainkan hanya Islam dan istiqomah di atas Islam. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Boleh bagi kita kalau berdoa langsung dipotong, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu diteruskan, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai mereka dan orang-orang yang tersesat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan dalam tafsirnya, tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, yang keimanannya telah diamalkan, telah diwujudkan dengan amalan soleh, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang soleh, fahum ahlul hidayati wal istiqamah, maka mereka ini semua merupakan orang-orang yang berada di atas hidayah dan istiqamah di atas jalan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi siratal mustaqim merupakan jalannya para nabi. Kalau kita ingin mendapatkan, ingin mengetahui siratal mustaqim itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, maka contohlah nabi. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya membawa Islam, tidak mengandung kesyirikan padanya, tidak mengandung kekufuran padanya. Terkhusus Nabi kita, maka contohlah beliau dalam beribadah, bagaimana cara sholatnya, cara berzakatnya, puasa, haji, umroh, bersedekah, infak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Wasyuhada dan siratal mustaqim merupakan jalannya orang-orang yang wasiddiqin. Siratal mustaqim juga merupakan jalannya orang-orang yang jujur keimanannya. Jalannya Abu Bakar As-Siddiq dan juga jalannya para sahabat yang lain, imam-imam yang lain, yang mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wasyuhada dan juga siratal mustaqim merupakan jalannya orang-orang yang mati syahid. Dikatakan syahid dikarenakan mereka menyaksikan, bersaksi bahwasanya jalan yang benar adalah Islam. Mereka-mereka yang mempertaruhkan jiwanya untuk Islam dan kaum muslimin dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassolihin dan siratal mustaqim merupakan jalannya orang-orang soleh. Maka siratal mustaqim bukan jalannya orang-orang yang menentang para nabi dan para rasul. orang-orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, bukan. Bukan pula jalannya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat, bukan. Siratul mustaqim adalah jalannya para nabi, orang-orang jujur, as-siddiqin, as-suhada, dan orang-orang soleh. Maka mereka lah yang mendapatkan hidayah dan istiqomah. Dan mereka ini merupakan sebaik-baik teman. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." An-Nisa ayat ke-69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan digolongkan bersama orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka barakallahu fikum, kita mencari teman adalah mencari teman orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang amalannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, ya, keimanannya baik, bagus, keyakinannya, lalu dipraktekkan. Maka kita juga berteman dengan orang-orang yang menginginkan mati syahid dan orang-orang yang soleh, karena mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Jangan mencari teman duduk selain empat golongan ini. Kalau para nabi sudah meninggal, maka cara kita berteman adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa beliau barakallahu fikum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadikan teman akrab selain empat golongan ini barakallahu fikum. Maka bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Jangan berteman dengan orang yang suka kedukun. Jangan berteman dengan orang yang suka kesyirikan. Jangan berteman dengan orang yang suka kemaksiatan. Maka kalau kita awalnya baik, lalu berteman dengan orang model seperti itu, lambat laun kita akan terpengaruh. Kata Nabi, sebagaimana Nabi memberikan permisalan, teman yang baik dengan teman yang jelek. Di antara permisalan teman yang jelek adalah seperti orang yang berteman dengan orang yang barakakikum, atau dia bekerja sebagai pandai besi. Ya. Lalu ada orang berteman dengan pandai besi. Bisa jadi bajunya terbakar karena besi yang di karena barakallahu fikum besi yang dibakar, atau dia mendapatkan panasnya dari pembakaran besi tersebut, atau dia mendapatkan bau yang tidak enak ketika berteman barakallahu fikum dengan orang-orang yang jelek. Ketika kita berteman dengan orang yang jelek, walaupun mungkin tidak terpengaruh secara langsung, tetapi kita sering mendapati ucapan yang kotor dari dia, ucapan yang tidak beradab. Terkadang kita sendiri, ya, kita akui sungkan untuk menasehati. Inilah diantara lemahnya kita barakallahu fikum. Maka jangan berteman dengan teman-teman yang jelek, kecuali kita datang untuk menasehatinya, untuk memberikan warna supaya dia menjadi teman yang baik. Bukan kita yang diwarnai oleh mereka sehingga kita menjadi orang yang jelek barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus menjadikan orang lain menjadi ahlu sunnah. Bukan kita ahlu sunnah terpengaruh sehingga menjadi ahli maksiat atau ahli bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian barakakum wala taj'alna mimman salaka tariqal maudhubi alaihim, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menelusuri jalannya orang yang engkau murkai. Alladzina araful haqqo walam ya'malu bihi, yakni mereka-mereka yang sudah mengenal kebenaran tapi tidak mau beramal dengannya. Wahumul yahud, dan merekalah orang-orang Yahudi. Maka siratul mustaqim itu bukan jalannya orang-orang Yahudi. Maka jangan tiru Yahudi dalam beragama. Kita tidak boleh meniru Yahudi tata cara dalam beragama. Ya, tidak boleh kita meniru mereka. Bagaimana cara Yahudi beragama lalu kita tiru, tidak boleh. Di antaranya tata cara Yahudi barakakum adalah ketika berbuka puasa tidak berbuka melainkan sudah muncul bintang-bintang baru mereka berbuka puasa. Mereka tidak menyegerakan berbuka puasa sebagaimana Nabi dan para sahabat menyegerakan berbuka puasa. Di antara bentuk kebaikan, keutamaan Islam umat ini adalah menyegerakan puasa. Kalau sudah waktunya berbuka, segera berbuka. Dan mereka mengakhirkan waktu sahur. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak berbuka puasa melainkan kalau sudah muncul bintang-bintang di langit baru berbuka puasa. Barakallahu. Maka kita tidak boleh meniru gaya hidup mereka atau gaya agama mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula orang-orang Yahudi. Mereka ini tidak mau makan bersama istrinya yang sedang mengalami haid karena istrinya dianggap najis. Makan bareng tidak mau, makan bersama-sama satu meja tidak mau. Maka ini merupakan tindakan hulu berlebih-lebihan. Adapun Islam diperbolehkan asalkan tidak terjadi jima berhubungan suami istri, maka tidak mengapa. Kalau bersentuhan, makan bersama, tidak mengapa barakakum. Namun orang-orang Yahudi berlebih-lebihan dalam hal ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi, mereka itu mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ini Allah menyatakan ya tentang orang-orang Yahud, ghairil maghdubi alaihim. Siratul mustaqim itu bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Mereka orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara alasannya adalah mereka araful haqqo walam ya'lamu allahu walam ya'malu bihi. Araful haqqo walam ya'malu bihi. Mereka mengenal al-haq, tahu kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Maka orang-orang Yahudi ini mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kebenaran, oh ini benar ini salah. Sudah tahu ini benar tapi tidak dilaksanakan, maka kita bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu paham betul ketika itu mengetahui kebenaran dari kitab suci mereka, dari Taurat. Mengetahui kebenaran bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah nabi akhir zaman. Tapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan tidak mau mengikuti beliau. Maka mereka dinyatakan kafir walaupun mengakui Nabi Musa sebagai nabinya, tetap dinyatakan kafir. Di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-146. Surat Al-Baqarah ayat ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." mereka orang-orang Yahudi yang telah mendapatkan, yang telah diberi Alkitab oleh kami, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifunahu, mereka mengenal nabi kita dari kitab-kitab suci mereka. Kama ya'rifuna abna'ahu, sebagaimana mereka mengenal dengan betul siapa anak mereka. Seorang bapak atau ibu pasti mengenal, oh ini anakku, oh itu bukan. Walaupun dia memiliki anak kembar, tahu mana yang namanya Umar, mana yang namanya Amir, walaupun wajahnya sama, mirip. Sementara orang lain yang bukan bapak atau ibunya, terkadang salah panggil. Orang Yahudi disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kenal kebenaran, tapi mereka tidak mau beriman. Kenal betul nabi itu adalah nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah nabi akhir zaman. Mereka tahu. Sampai ketika nabi diutus, mereka tahu dari Taurat bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah nabi, tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau dan tidak mau mengikuti beliau. Akhirnya beliau berkawikum ya, menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi, merupakan kaum yang al-maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Karena mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui kebenaran tapi menyembunyikan. Ini sama dengan Yahudi. Kalau ada Pak Yai, Pak Ustaz, Syekh, Imam, guru ditanya tentang kebenaran, apa hukumnya ini, hukumnya itu, dia menyembunyikan. Baik itu khawatir pengikutnya habis, atau dia khawatir ya tidak mendapatkan bagian lagi, bayaran lagi, maka barakallahu fikum, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai pengikutnya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Wa man kana ala syakilatihim, dan di antara orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah adalah orang-orang yang berada di atas jalannya mereka, ajarannya mereka. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Fatihah, waladdallin, dan siratal mustaqim, bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat. Sebutkan dalam tafsir, wala taj'alna minadh-dhallin, ya Allah janganlah engkau menjadikan kami termasuk golongan-golongan yang tersesat. Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum fadallu at-tariqa wa humun nasara wa manittaba'a sunnatahum, yakni mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka, sehingga menyebabkan mereka tersesat dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang Nasoro dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, orang-orang Nasoro, maka mereka dianggap sesat. Orang-orang Nasoro dianggap sesat dikarenakan mereka itu beramal dengan tanpa ilmu. Sementara orang Yahudi tidak beramal dalam keadaan berilmu. Ini bedanya antara Yahudi dan Nasrani. Tapi sama-sama kafir, sama-sama masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya apabila tidak masuk Islam. Orang Nasoro dianggap sesat dikarenakan dia beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu, kita tidak boleh beramal melainkan harus tahu ilmunya. Barakallahu'alaikum. Kalau ilmunya adalah ilmu prasangka, menurut saya ini baik, maka seandainya tepat, cocok, maka tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak didasari ilmu. Itu ilmu praduga. Ilmu praduga bukan ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu adalah Al-Quran, kalamullah, as-sunnah, sabda Rasul dengan pemahaman salaful ummah. Itu ilmu. Barakallahu fikum. Maka siratal mustaqim bukan jalannya orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro. Nasrani itu untuk sebutan orang perorangan. Nasoro itu jamaknya. Barakallahu fikum. Walaupun mereka mengakui Nabi Isa sebagai nabi, ini satu versi. Ada yang mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau satu di antara tiga, yakni Trinitas. Maka mereka tetap dinyatakan kafir apabila tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak mau beriman kepada Nabi. Maka siratal mustaqim bukan jalannya orang-orang Nasrani. Maka kita beribadah tidak boleh meniru orang Nasrani. Ketika hendak sholat tidak boleh meniup sangkakala atau meniup berkepukum trompet seperti orang-orang Yahudi. Atau memakai lonceng termasuk di dalamnya beduk. Itu berkafikum seperti orang-orang Nasrani. Kemudian kita tidak boleh memajang gambar-gambar foto-foto karena itu merupakan kebiasaan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Baik diagungkan maupun tidak, maka itu merupakan adat mereka. Kita tidak boleh barakafikum memakai celana sampai di bawah mata kaki karena itu merupakan adat istiadatnya orang-orang Nasrani. Karena Nabi menyatakan man asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Barang siapa yang menurunkan kain sarungnya atau celananya sampai menutupi mata kaki, maka dia diancam dengan neraka. Jangan kemudian kita memakai akal. Duh, masa diancam neraka? Kan kita tidak berbuat jahat. Bimbingan Nabi seperti itu. Barang siapa yang melenceng, menentang, maka bisa diancam dengan neraka. Seperti orang makan tangan kiri. Apa salahnya makan tangan kiri? Masa haram? Saya ini makan bukan dari hasil curian. Bekerja. Masa masuk neraka hanya makan tangan kiri? Jawabannya, iya, kalau kamu menyengaja, apalagi menentang, bisa diancam dengan neraka. Apalagi menganggap halal, menentang. Ya, barakallahu'alaikum. Maka setelah disampaikan kebenaran, dia malah menentang. Menantang dan menentang sunnah Nabi, bahwasanya makan yang benar adalah dengan tangan kanan. Tangan kiri adalah caranya syaitan dan juga orang-orang Nasrani pun demikian. Walaupun di tangan kiri tetap akan masuk neraka kalau dia sampai menentang berkafikum kalau Allah tidak mengampuninya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, demikian pula kita tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Ada tahun baru merupakan kebiasaan mereka, ikut kebiasaan mereka. Ada acara Natal, Valentine, ikut seperti mereka. Ya, merayakan dengan petasan, dengan trompet. Barakallahu'alaikum. Demikian pula, nyanyian-nyanyian, musik-musik itu merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani kalau beribadah di dalam kanisah mereka, dalam gereja mereka adalah dengan nyanyian. Ada drumnya, organnya, gitarnya, ya, ada mic-nya. Barakallahu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti mereka karena jalan mereka itu tidak di atas jalan siratal mustaqim. Tapi mereka berada di atas jalan kerusakan, kesesatan dan kekufuran. Demikian pula barakafikum, orang-orang Nasoro mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, dikarenakan mereka itu beramal tanpa ilmu. Sementara Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maka hati-hati, kita jangan sampai mengikuti orang Yahudi dan juga jangan sampai mengikuti orang Nasoro. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka amalkan. Kalau kita hendak beramal, jangan beramal melainkan memiliki ilmunya, supaya tidak digolongkan barakafikum bersama orang-orang Nasoro barakafikum. Kemudian wa fi hadzal du'a'i syifa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dalal. Dan pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan doa yang mana doa tersebut barakafikum sebagai obat untuk hati seorang muslim dari penyakit juhud menentang, penyakit kebodohan dan penyakit kesesatan. Oleh karena itu, kalau kita supaya tidak tersesat, tidak mudah menentang Islam, mudah menerima Islam, dan supaya tidak bodoh, banyak-banyaklah berdoa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun sepenggal ini saja tidak mengapa. Barakallahu. Wa dalalatun 'ala a'dami ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang paling besar secara mutlak adalah kenikmatan Islam. Nikmatnya Islam itu tidak bisa diukur, tidak ada bandingannya. Baik itu dunia seisinya, tidak ada. Orang masuk Islam, disuruh murtad hanya dengan sebungkus sarimi, maka ini sangat hina. Ya, maka amat banyak kemurtadan yang terjadi dikarenakan barakakum hanya secuil dua cuil kenikmatan dunia yang itu sebenarnya barakakum tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita tahu Islam merupakan kenikmatan yang paling besar secara mutlak, maka pertahankanlah Islam kita. Jangan sampai mudah murtad. Terkadang dia tidak murtad, tetapi menyimpang dari sunnah. Tetap muslim, tapi Islamnya itu menyimpang, alias masuk kelompok lain yang sesat. Di antara sebabnya dia menikah dengan orang yang bukan ahlu sunnah. Jangan kemudian dia bermudah-mudahan, oh kalau saya ini ahlu sunnah, nanti istri saya tak kelek, tak suruh taklim di Manhajul Anbiya atau taklim di tempat-tempat lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata terbalik. Istrinya cantik sekali. Ya, suaminya barakafikum ngiler terus setiap hari. Tidak mau berpisah dengan istrinya. Ketika istrinya barakafikum, ya, malah mengajak dia untuk membelot dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seperti ini barakafikum, itu juga terjadi pada ulama kita dulu yang ternyata tidak lagi menjadi ulama. Dia menikah dengan orang Khorijiyah, orang yang memiliki paham takfiri, memberontak penguasa muslim yang sah, yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, yang memuji pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah dan yang lain-lain barakafikum. Ketika ulama ini, ya, diperingatkan oleh ulama yang lain, ahli hadis, jangan menikahi dia. Dia bilang, oh nanti saya akan dakwahi dia. Ternyata barakatuhum terbalik. Dia terpengaruh, akhirnya memuji-muji tokoh-tokoh sesat, memuji-muji pembunuh Umar bin Khattab dan juga pembunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Utsman bin Affan, yang mereka semua adalah orang-orang Khawarij. Akhirnya para ulama membantah, ya. Barakafikum, orang tadi yang awalnya dia adalah ulama ahlu sunnah, ulama. Maka kita jangan merasa aman dari yang namanya kesesatan. Jangan kemudian merasa pinter. Oleh karena itu, ya, siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang barakafikum mendapatkan kenikmatan, mereka-mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari yang namanya fitnah. Barakafikum. Famankana a'rafa lil haqqi wa adba'a lahu kana aula bisiratil mustaqim. Dan barang siapa yang telah mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka dia adalah orang yang paling layak dengan siratal mustaqim. Kebenaran ya Islam itu sendiri. Siratal mustaqim ya Islam itu sendiri secara utuh. Bukan sebagian diambil, sebagian ditinggalkan. Wala raiba anna ashhab Rasulillah alaihi salatu wasalam hum awlan nasi bidalik ba'dal anbiya alaihi salatu wasalam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling baik, yang paling layak untuk berada di atas siratal mustaqim setelah para nabi alaihi salatu wasalam. Fadallat al ayatu ala fadlihim, maka ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Karena para sahabat tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi ketika itu dan tidak mengikuti jalannya orang-orang Nasoro ketika itu. Wa azimu manzilatihim atau wa azimi manzilatihim, dan ayat ini menunjukkan agungnya kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Di antara dalil yang menunjukkan para sahabat adalah manusia terbaik, manusia yang paling layak untuk mendapatkan siratal mustaqim adalah hadis. Hadis Nabi, beliau bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Yani para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Murid dari muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian murid-muridnya para sahabat. Kemudian juga berkawikum disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyatakan, innallaha nadzara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, hamba dari semenjak Nabi Adam sampai akhir. Allah mendapati hati Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sebaik hati hati yang ada pada para hamba. Fastofahu, maka Allah memilih beliau sebagai nabinya. Wa ba'athahu birisalatihi, dan Allah mengangkat beliau sebagai rasulnya. Thumma nadzara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajada qulubi ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna an dinihi. Kemudian Allah melihat hati-hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapati hati-hati sahabat beliau adalah sebaik hati-hati para hamba setelah para nabi, maka Allah menjadikan mereka sebagai menteri-menteri nabinya, sebagai pendamping-pendamping nabinya yang berperang membela agama Islam. Maka para sahabat merupakan manusia terbaik setelah para nabi. Para nabi masing-masing memiliki umat. Di antara umat-umat yang ada, umat-umatnya para nabi, yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam generasi pertama, yakni para sahabat. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa qatibillah rahimakumullah, wa yustahabbu lil qari ayyaqula fi salati ba'da qira'ah al-Fatihah amin. Dan disunnahkan bagi orang yang ketika membaca di dalam salat surah Al-Fatihah, dia mengakhiri dengan amin. Wa ma'naha, makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah. Istajib, kabulkanlah. Yani yang tadi itu dikabulkan. Dari barakah fikum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu merupakan doa. Ya Allah, kabulkanlah. Walaisat ayatan min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Ucapan amin itu bukan masuk sebagai ayat dalam surat Al-Fatihah, bukan. Dengan kesepakatan para ulama, lihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahif. Oleh karena itu para ulama bersepakat ucapan pada lafaz amin tidak ditulis dalam Al-Qur'an, dalam mushaf. Tidak ditulis. Akan tapi berkafikum secara kenyataan disunnahkan, ya, disenangi untuk mengaminkan ketika membaca Al-Fatihah, baik ketika baca sendiri, sholat sendirian, atau sebagai imam atau sebagai makmum. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu shiratal mustaqim di antara ciri-cirinya adalah shiratal mustaqim adalah Islam itu sendiri. Kemudian shiratal mustaqim adalah jalannya empat golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah sebaik-baik teman. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para soleh, orang-orang soleh. Kemudian barakah fikum, shiratal mustaqim adalah Islam itu sendiri, dan shiratal mustaqim merupakan barakah fikum jalan yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ke dalam surganya. Kemudian lawan dari shiratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang dimurkai, yakni orang-orang Yahudi, dan jalannya orang-orang yang tersesat, yakni orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dimurkai karena mereka itu tidak mau beramal dalam keadaan memiliki ilmu, sementara orang-orang Nasoro mereka itu dianggap sesat dikarenakan mereka itu beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, taufik, hidayah, supaya tetap istiqomah di atas shiratal mustaqim dan tidak di atas jalan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah besok Rabu kita lanjutkan berkafikum tafsir surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakum wa barakatuh.